sa'u riba. Ya. In bi ghairi wai sama'u riba. Ya, fa'u riba. U'riba. Ya itu, u'riba ya. Jelaskan mana ya? Ah, sini khabarnya mana khabarnya? Za. U'riba. U'riba. Berarti jawab syaratnya apa? Mahdhuf. Ya. Boleh pula dijadikan apa? U'riba sebagai jawab syarat, berarti khabarnya tanya apa? Yang mahdhuf. Ya. Ya, silakan dijelaskan maknanya. Wa jumlatun, dan di antara alam yang manqul adalah diambil dari jumlah. Ya. Wa ma bi masjidin rukiba, dan terkadang diambil pula dari tarkib masjid. Ya. Dan tarkib masjid di i'rab apabila tidak diakhiri dengan wai. Ya. Silakan dijelaskan. Tarkibul masjid huwa masjidul kalimataini kalimatan wahidatan munazzalan tsanihima manzilata ta'it ta'nis. Ya. Aina yaqa'u al-i'rab? Fi anna al-i'rab yaqa'u fi tsaniyah. Anna al-awwal talzamu halatan wahidatan. Ya. Yes. Wa tarkibul masjid fihi fi i'rab tarkib mazi salasa aujuh al awal u'riba i'raba ma la yansarif, ya, wa thani tubna al fath salith wa salith tu'rab i'raba al mutadayyifain, ya. Masih. Wa amma idza kana khutima biwai fa fihi wajhan, ya. Al awal uriba bil mabni bil kasrah bunya al kasri. Tsani wa tsani uriba i'raba ma la sharif. Uriba i'raba ma la sharif. Masih. Lakin al bina al kasri huna sama'i wal sama'i wal i'rab ma la sharif qiyasi. Ya. Masih. Cukup, ya. Wa sya'f al-a'lami dzul idafah ka 'abdi syamsin wa bi kuhafa. Wa sya'f al-a'lami dzul idafah ka 'abdi syamsin wa abi kuhafa. Wa sya'a al-wawu harfu 'atfin. Sya'afil al-istinafiyah. Al-wawu al-istinafiyah. Sya'afil madin mabniun ala al-fatah. Sya'afil idhafah. Jarun wa majrurun muta'allikun bi sya'a. Ya, dhul idhafah. Wa sya'afil alami dhul idhafah. Du marfu'un. Bagi apa? Fa'ilun marfu'. Wa ala matrafihi al-wawu niyabatan an dhamma fa huwa mudhaf awal idhafah mudhafun ilayhi ka'abdi syamsin wa bi kuhafa ka'abdi syamsin jar wa majrur khabar li mubtada mahdhuf takdiruhu ka qawli wa dhalika ka'inun ka qawlika abdi syamsin wa bi kuhafa al-wawu harfu 'atfin abi kuhafa ma'tufun ala abdi syams. Ya, enggak usah kakolika lagi ya. Karena sudah dimaukan apa? Lafadznya ka'abdi syamsin. Ya, kecuali kalau jumlah kakolika. Terus isyrah lana ma tadammanahu hadzal bait. Ya. Dan isim yang diidhafahkan itu banyak digunakan pada alam, pada alam seperti apa? Syams dan ulangi isim dan isim yang diidhafahkan. Diidhafahkan banyak mencakup idhafah. Isnadiyah diidhafah. Tarkib masjid diidhafah juga. Apa maksudnya? Lebih khusus. Ya.